الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. Saudaraku, ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya, melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya, sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya, ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar, ya, mengambil, ya, ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya bergerak sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.